rasa itu ungkapan hati, rasa saling memberi agar semakin erat hati kita. Jalan ini saya ada, ku tak pernah merasa sedetik lagi menatap wajahmu. Esok, hari ini atau nanti, mungkin tak kembali. Ku tak pernah merasa jamu bila kau selalu di samping, berikutku nyanyian rindu terserah apakah. Kau selalu di samping, beri nyanyian rindu terserah apakah kami. Tawamu ku rindu.